وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasannya sekarang adalah bab yang ke-59, babul wudu'i min luhumil ibil. Bab berwudu disebabkan oleh daging unta, yakni maksudnya disebabkan memakan daging unta. Hadis 802, hadatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari qala hadatsana Abu Awana an Uthman bin Abdullah bin Mawhab an Ja'far bin Abi Thawb an Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka atawaddau min hurumil qadam. قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الرعد؟ قال نعم. قال أصلي في مرابك الإبل؟ قال لا. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Apakah aku berwudu disebabkan oleh daging kambing? Yani habis makan daging kambing, tadinya sebelum makan dia sudah berwudu, lalu dia makan daging kambing. Apakah dia berwudu lagi atau tidak? Ya, jadi apakah itu membatalkan wudunya atau tidak? Qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Jika engkau berkenan berwudu, jika engkau tidak berkenan, tidak berwudu. Ya terserah Anda. Mau wudu silakan, tidak wudu silakan. Lalu tanya lagi, atawadda min humil ibil? Apakah aku berwudu disebabkan memakan daging unta? Qala na'am, kata Nabi, ya. Na'amnya dipertegas. Fatawadda min luhumil ibil. Berwudulah disebabkan oleh daging unta. Jadi tidak enam aja, tapi diiringi dengan ungkapan tegas, ia ya, berwudulah disebabkan oleh daging unta. Qala usalli fi marabidil ghanam. Apakah aku salat di tempat berkumpulnya kambing? Ya, istilah bagi orang kandang kambing. Dan misalkan begini. Kambing orang-orang itu bukan 1-2. Tapi kambingnya banyak. Ya. Jadi di pagar, disitulah kambingnya diawasi, misalnya dikumpulkan. Itu namanya marabidul ibil. Qala na. Nabi mengatakan iya. Qala usalli fi marabikil ibil. Apakah aku sholat di tempat unta itu duduk, ya, tempat dia istirahat? Qala, Nabi mengatakan tidak. Jadi dari hadis di atas secara umum kita lihat Nabi SAW ditanya tentang berwudu setelah makan daging kambing, kata Nabi boleh silakan, mau wudu silakan tidak. Kalau disebabkan oleh daging unta, kata Nabi, ia beruntunglah disebabkan oleh daging unta. Sholat di tempat berkumpulnya kambing boleh atau tidak? Kata Nabi, boleh. Kalau di tempat diikatnya unta, di tempat mabarik, mabarik itu tempat duduknya unta, boleh atau tidak? Kata Nabi, tidak. Ya. Hadis 803 ini adalah sanadnya berulang. Dan sanadnya saja hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wala hadatsana Muawiyah bin Amr wala hadatsana Zaidah an Simak ha wa hadatsana Nuqas bin Zakariya qala hadatsana Ubayd bin Musa an Syaiban an Utsman bin Abdullah bin Mawhab wa Asy'ath bin Abi Sya'bah kulluhum an Ja'far bin Abi Thawr an Jabir bin Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Kamil an Abi Awana. Hadisnya matanya sama di atas, kemudian ada sanad jalur yang lain. Baik. Apa makna hadis di atas? Ahkam yang bisa kita ambil di atas adalah terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah makan daging unta. Amma ahkamul bab fakhtalafa al-ulama fi akli luhum al-juzur. Fadhahab al-aktharuna ila annahu la yaqdu al-wudu'a kebanyakan dari mereka memandang bahwa wudhu tidak batal. Jadi hadis ini jelas Nabi mengulang-ulang wudhu, tapi sebagian berpendapat enggak batal. Mimman dhahaba ilaihi al-khulafa' mimman dhahaba ilaihi al-khulafa' al-arba'ah ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di antara yang berpendapat dengan pendapat itu adalah empat khulafa rasyidun. Apa pendapatnya? Tidak batal wudu. Yang lain dari sahabat wa Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa Abu Darda wa Abu Talha wa Amir bin Rabi'ah wa Umama wa Jumahir Tabi'in. Yang lain yang kita sebutkan tadi Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya, kemudian mayoritas dari para tabi'in juga daripada Ubay bin Imam Abu Malik, Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa sahabu. Jadi ini mayoritas ulama ini sepertinya dari empat imam imam mazhab, tiga berpendapat bahwasanya tidak batal. Jadi habis makan daging unta, lanjut sholat aja. Wadhaba ila inqidha'il wudu yang berpendapat kepada batalnya wudu Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh wa Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Mundhir wa Ibn Khuzaimah wa ikhtara al-Hafidz Abu Bakr al-Bayhaqi yang berpendapat kepada batalnya wudu karena makan daging unta Imam Ahmad Ishaq bin Rahawayh Yahya bin Yahya Abu Bakar al-Mundhir wa Ibn Khuzaimah wa ikhtara al-Hafidz Abu Bakar al-Bayhaqi. Imam Bayhaqi memilih itu juga, subhanallah. Imam Bayhaqi bermadzhab Syafi'i, malah ulama mengatakan semua orang tertolong oleh mazhab Syafi'i kecuali Bayhaqi. Bayhaqi yang menolong imam mazhab Syafi'i. Ya, dia punya buku Ma'rifatul Athar, bukunya tebal banyak. Dia berpendapat berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada taklid, datang kepada dalil. Dia akan cenderung kepada dalil. Wa huki ala hasab al-hadith mutlaqan. Para ahli hadis secara umum berpendapat kepada batalnya wudu. Wa huki an jama'atan min as-sahabah, sebagian sekelompok dari sahabat juga berpendapat seperti itu. Berarti terjadi perbedaan pendapat. Wahtajja ulama bi hadha hadis. Mereka yang mengatakan batalnya wudu berargumentasi dengan hadis ini. Baik. Wa qawluhu, yaitu dalam hadis itu, na'am fatawadda min hurumil ibil. Ini argumentasinya. Tambah lagi dalil yang lain dari Bara bin Azib, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wudu min luhum al-ibil fa amara bihi. Nabi ditanya tentang berwudu disebabkan oleh daging unta, lalu Nabi memerintahkan. Ya. Qala Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawi. Berkata Imam Ahmad dan Ishaq, صح عن النبي في هذا حديثان. Ada dua hadis di dalam hal ini sahih dari Nabi. Jadi ada dua hadis yang sahih yang menunjukkan perintah untuk berwudu. Hadis Jabir dan hadis Barra. Dari yang tadi kita sebutkan, hadis Jabir sama kita, Jabir bin Samurah. Yang kedua hadis Barra bin Azib yang Nabi ditanya tentang berwudu dari makan daging unta, kata Nabi memerintahkan untuk berwudu. Wa hadzal madzhab aqwa dalilan. Wa in kana al-jumhur ala khilafihi. Ini perkataan Imam Nawawi, subhanallah. Imam Nawawi juga begitu tegas. Tidak mengatakan ya mazhab Syafi'i begini, ya sudah saya ikut. Enggak. Ini pendapat adalah yang paling kuat dalilnya. Walaupun mayoritas ulama memandang lain. Lalu apa argumen mayoritas ulama? Jumhur apa mayoritas apa argumennya kok? Ini nyata-nyata hadis, ada dua hadis. Al-Jumhur menjawab tentang hadis Jabir. Hadis ini dan hadis Jabir. Hadis ini dengan hadis Jabir. Hadis ini dengan hadis Jabir. Yani kana akhir amrayni min Rasulillah tarkul wudu'i mimma massatin nar. Hadis Jabir, ini argumentasinya, akhir dari kondisi atau perkara atau urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berwudu disebabkan memakan daging yang dijilat oleh api. Yang dijilat oleh api. Loh, apa hubungannya dengan hadis makan daging unta? Mungkin daging untanya juga dibakar dengan api. Ya. Akan tetapi kata Imam Nawawi, walakin hadzal hadis am. Hadis ini umum. Umumnya dari sisi apa? Umum ya, disentuh oleh api tadi. Wa hadithul wudu min luhum al-ibil khas. Hadis berwudu disebabkan makan daging unta khusus. Maka kalau tentang masalah disentuh oleh api, itu umum hadisnya dan umum daging kambing, daging unta. Ya. Sementara hadis tentang menyuruh berwudu karena gara-gara makan daging unta khusus. Wal khas muqaddamun 'alal 'am. Hadis yang khusus lebih didahulukan daripada hadis yang umum. Baik. Kesimpulannya apa? Nah, berwudu ya, disebabkan memakan daging unta. Pertama, dalilnya jelas. Dua, kemudian argumentasi yang dimunculkan oleh Imam Nawawi jelas. Kalau alasan dari jumhur bahwa Nabi tidak berwudu karena memakan daging yang disentuh oleh kaki, itu adalah umum. Hadis berwudu dan memakan daging unta, apakah dibakar atau direbus atau apa, itu adalah khusus. Maka hadis khusus didahulukan daripada hadis umum. Baik. Wa amma ibahatuhu sallallahu alaihi wasallam as-salata fi marabidil ghadab duna marab duna mabarikil ibil fa huwa muttafaqun alaihi. Adapun Nabi membolehkan sholat di tempat dikumpulkannya kambing, tapi tidak di tempat dikumpulkan unta, ini muttafaqun alaih, telah disepakati oleh ulama. Ya. Wa nahyu an mabarikil ibil wa ya'taniha nahyun tanzih. Larangan dari sholat di tempat berhentinya atau duduknya unta, larangannya bersifat tanzih, yakni larangan untuk kebersihan. Maksud kebersihan itu membersihkan diri kita. Ini maknanya adalah larangan yang bersifat makruh. Kalau bisa jangan sholat di sana. Sababul karahah, sebab dilarang. Kenapa makruh? Kenapa dibenci? Ma yukhafu min nafariha wa tashwihi wa tahwishiha 'ala al-muslimin. Yaitu hal yang dikhawatirkan akan gangguan yang dilakukan oleh unta terhadap orang yang sholat, terganggu jadi. Baik. Wallahu a'lam. Ada poin yang lain. Kira-kira apa poin yang lain? Yaitu dalil yang menunjukkan bahwa kotoran dan kencing hewan yang halal dagingnya dimakan adalah suci. Suci. Mana dalilnya? Dibolehkan sholat di tempat berkumpulnya kambing tadi atau unta tadi. Unta udah jelas dalilnya apa? Bukan karena taharahnya, bukan karena misalkan najis atau sucinya, tetapi efek dari unta ini yang kadang-kadang mengganggu orang, dikhawatirkan mengganggu orang sholat. Tapi kalau sholat juga dia, batalkah sholatnya? Tidak, karena tadi dikatakan larangnya adalah larang tanzih, sifatnya adalah makruh, kalau bisa ditinggalkan. Baik. Di kandang kambing atau di tempat kandang kambing, la yakhlu, dia tidak akan kosong dari ya kotorannya atau kencingnya. Ya, kan enggak bisa dilarang kambing dilarang kencing di sini. Enggak. Pasti ada tempatnya kena najis. Apa namanya? Dari kencingnya atau kotorannya. Sementara salah satu syarat sah salat adalah sucinya pakaian, tubuh dan tempat dari najis. Maka ini menunjukkan bahwa kotoran kambing atau kotoran daging hewan, daging yang halal dimakan tidak najis. Adapun khusus untuk unta, hadis uraniin, dimana orang kabilah uraniin datang ke Madinah, lalu mereka ditimpa penyakit di sana, akhirnya Nabi menyuruh mereka untuk minum kencing unta sehingga dia sembuh. Nabi SAW mengatakan sebuah hadis, Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku dari sesuatu yang diharamkan. Setiap najis haram dikonsumsi dan setiap yang diharamkan belum tentu najis. Kalau seandainya kencing unta itu adalah najis, tentu Nabi tidak menyuruhnya untuk minumnya. Clear? Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada yang mau tanya? Ya, Pak. Enggak ada kemungkinan kecenderungan bahwa dalam kandang kambing itu dengan tikar dengan tidak salah. Dengan tikar. Maka kambing kan kotor lagi. Baik, hadis Nabi mengatakan ju'ilal liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagiku bumi tempat salat dan tempat sujud dan alat bersuci. Ya, susah. Artinya apa? Ya kapan mau dia bawa? Jadi kalau kita lihat lagi dari hadis yang ini, ya berarti hukum asalnya adalah bumi ini suci. Enggak perlu kita buat tikar sholat di atas juga. Enggak. Ya, enggak. Kecil orang, cikambiong bule-bule dimakan jadi ubek. Nah, maka kalau begitu bisnis pupuk kandang kambing, ya, pupuk kambing, ya, kotoran kambing sah. Sebagaimana dulu kita juga bahas, ya, tai ayam. Nah, cuma bau tai ayam lebih karah daripada tai kambing. Suci. Ya. Kalau kita bersihkan hanya dalam rangka menghilangkan baunya. Baik, yang lain ada. Ya. Di situ terjadi perbedaan. Ya. Ada yang berpendapat tainya adalah najis, mengambil keumuman kaedah. Dalil konkretnya enggak ada. Dalil konkretnya enggak ada. Hanya diambil sebuah kesimpulan bahwa daging hewan yang tidak boleh dimakan maka kotorannya adalah najis. ya. Tapi dia tidak merupakan, dia tidak ada dalil konkret. Itu khususnya untuk kucing. Maka tidak menutup kemungkinan ada ulama berpendapat seperti itu. Ya, ini berpendapat keharaman atau sebaliknya berpendapat kesucian. Yang ada hadis adalah hadis Midarda adalah tentang sa'ar, yaitu bekas atau sisa minuman kucing. Karena kucing itu minum dengan ujung lidah. Juga walara. Walara itu minum dengan ujung lidah. Ada hadis walara yaitu tentang anjing. Idza walara al-kalbu fi ina'i ahadikum, ya, fadaghsilhu sab'a marrat ulahunna bitura. Jika seandainya anjing minum di bejana salah seorang dan tamu, maka bersihkanlah 7 kali. Yang pertamanya adalah dengan tanah. Nah, ini anjing yang minum dengan ujung lidah. Bagaimana dengan kucing yang minum dengan ujung lidah? Ya, ketika Abu Darda ingin berwudu, ya, lalu Abu Darda mengatakan ini tempat tadi dijilat atau diminum oleh kucing. Lalu dia katakan ini adalah suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama hiya tawafat 'alaihi aw min at-tawafat. Hanya saja ini kucing adalah yang jinak, yang tawaf di sekitar kalian untuk menghindari dari jilatan anjing, ya, kucing ini sangat, sangat suci. Maka dia adalah suci. Walaupun tadi makan tikus, bangkai tikus, itu tapi itu adalah suci. Itu dalam hadis ini. Ya, tidak membahas hadis ini tentang kotoran. Tapi boleh jadi dipahami, ya, oleh sebagian ulama dari kata-kata tawafat atau tawafin dari hal-hal yang selalu di sekitar kalian, maka sulit untuk ihtiras melindungi dari kencingnya, kotorannya. Dan boleh jadi pendapat ulama kalau yang lain mengatakan tidak najis, tidak perlu diingkari karena dengan konkretnya enggak ada. Ya, kadang-kadang kita subhanallah, kita mengingkari orang dalam perbedaan yang tidak ada konkretnya, hadis konkret atau dalil konkret. Tapi sementara kita menyelisih ulama yang betul-betul jelas dalilnya dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Lalu kita mengingkarinya. Subhanallah. Ya. Kita mengingkari Al-Quran tentang istiwanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas 'arsy. Konkret. Dan ini kita ingat. Tapi sesuatu yang tidak konkret dalilnya terjadi mungkin sangat fi majal lil ijtihad, ada ruang untuk berijtihad di dalamnya. Kenapa ada ruang untuk berijtihad? Karena dalilnya tidak banyak dan tidak nyata. Nah, dalam hal itu kita saling berlapang. Kalau seandainya memang ada sebelum, ya, dahulu ulama berpendapat seperti itu, ya udah, siapa yang berbahas itu silakan, ya, selama dalilnya tidak nyata-nyata jelas. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.